suka hati. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore. Kalau kau suka hati semua gerak.